بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita masih pada memenuhi minas shol. Kemarin kita ambil dua illah, atau satu illah bahkan berhubungan dengan tarkib. Nah, tarkib apabila bersatu dengan alamiyah, tarkib apa yang menghalangi dari shol? Apa? Tarkib masjid. Baik. Dipersyaratkan untuk tarkib masjid yang mamnu' minas shalah apa? Akbar. Yang tidak diakhiri dengan wai. Kenapa kalau diakhiri dengan wai? Hah? Mabni ala kasri. Itu menurut pendapat yang masyhur. Karena kalau isim dan yang tarkib masjid diakhiri dengan wai, dia mabni ala kasri. Menurut pendapat yang masyhur. Boleh tidak mamnu' minas shalah? Okay. Boleh, tapi jarang digunakan. Dan sekarang masuk pada illah yang keempat. Idza kana makhtuman bi alifin wa nunin zaidatain. Apabila diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Nahwu Utsmana wa Marwana wa Adnana. Dipersyaratkan tambah nun dan alif dan nun ini tambahan. Baik. Wa alamatu ziyadatil alifi wa nun an yakuna qablahuma salah satu ahrufin asliyah fasaidah. Dan tanda penambahan alif dan nun itu apabila sebelum keduanya, yaitu sebelum alif dan nun tersebut, tiga huruf asli atau lebih. Sebelumnya tiga huruf asli atau lebih. Apabila sebelumnya kurang dari tiga huruf, maka tidak masuk dalam kategori tambahan alif dan nun. Baik. Contoh yang lebih misalnya apa? Sulaiman. Baik, Sulaiman. Ini lebih dari tiga. Kalau yang kurang, akhirnya alif dan nun, tapi sebelum alif dan nun ini kurang dari tiga, apa contohnya? Apa contohnya? Ini tugas dicari. Nah, kemarin ada tugas tidak? Barokanahru syabakarnaha apa? Jawab. Berkilat namanya? Hewan korban sembelihannya, ha? Apa? Berkilat namanya? Lehernya. Nah, berkilat lehernya. Barakonah ruh. Nah, tayyib. Berkilat lehernya. Syabakarnaha. Nah, saya perubahan tanduknya, kedua tanduk nama. Nama untuk contoh tarkib apa itu? Isnad. Nah, sekarang berhubungan dengan yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Berarti cari dan Tayyib. Contoh yang sebelum alif dan nun cuma dua huruf. Nah, kemudian ilah yang keempat, idza kana ala waznil fi'il, babila di atas wazan fi'il, nahu Ahmad wa Yazid wa Taghlib. Naam, ini af'al, tayyib, yaf'il, ini wazan fi'il. Qala ibn Ya'ish, waznul fi'il nahu Yazid wa Taghlib, yarhamullah, wa yashkur wa ya'mur, idza summiya bih, ababila dinamai dengannya. Fahada maka namitulhu la yang sorif, maka ini dan yang semisal dengannya itu tidak menerima tanwin. Nah, waqala ibn Aqil, al-waznu alladhi yakhussul fi'la ma la yujadu fi ghairihi illa nuduran. Ini contoh wazan fi'il atau wazan fi'il yang khusus untuk fi'il. Maksudnya yang tidak didapati pada selain fi'il kecuali sangat sedikit. Nah, wadhanika yang demikian itu contohnya seperti wazan fa'al dan fu'il. Fa'al dan fu'il. Falau sumiyat rajulan bi durib au kallam. Nah, malak tahu minas sarf, maka engkau apa? Masukkan ke dalam kategori mamnu minas sarf. Baik, ini wazan fi'il. Yang keenam, idza kana ma'dulan, apabila ada ilah adal badannya. Nahwu Umar, yang merupakan adil dari apa? Dari Amir. Nam Zuhal dari Zahil, Hubal dari apa? Dari nama berhala dari Habil. Perhatikan catatan kaki, wa ma'nal adl bin nisbah li hadhil a'lam, dan makna adl tayyib dilihat untuk nama-nama ini, anna kullan minha ala wazni fa'il thumma udila bihi an dhalika ila wazni fu'al. Nah, adil ini adalah perpindahan, perubahan. Baik. Nah, maksudnya semuanya dari nama-nama itu afanifillah asalnya adalah wazannya fa'il. Asalnya wazannya fa'il. Kemudian diubah dari wazan fa'il tersebut menjadi wazan fu'al. Nah, karena perubahan dari wazan fa'il menuju ke wazan fu'al menjadikannya mamnu' minas sharaf. Contohnya Umar ma'dul dari ma'dul atau mutahawwil an Amir. Jadi Umar itu merupakan apa? Perpindahan dari Amir. Ya. Zuhal an Zahil. Waqad wajada an-nuhatu anna al-a'lam allati 'ala wazni fu'al 14 'alaman. Jadi ini hakikatnya fa'il asalnya memang apa? Memang didengar dari orang Arab mamnu minas sarf, kemudian dicari apa sebabnya sih? Oh, ternyata yang menggunakan wazan-wazan fu'al ini 14 nama fa'il di kalangan Arab. Dicari alasannya, oh itu adalah adil, yaitu perubahan dari wazan fa'il. Alaman natafat biha al-arabu tayyib ghayra munsarifah walisa fiha illa illatun wahidah faqaddaru laha illatan ukhra wahiya kaunuha ma'dulah an fa'il. Jadi intinya ini nyari-nyari alasan saja. Hakikatnya afanifillah ya, pokoknya didengar dari orang Arab seperti itu. Cuman untuk mencocoki dengan kaidah umum bahwasanya suatu isim itu mamnu' minas sarf kalau ada ada dua illah padanya, satu kembali ke lafaz, satu kembali ke makna. Nah, pada Umar dan teman-teman kok cuma didapati satu ilah, maka dicarikan ilah yang kedua. Ya, satu ilah yang sudah jelas adanya apa? Umar, pada Umar, Zuhal, Hubal, yaitu sebagai nama alamiah. Kemudian dicarikan ilah berikutnya yang kembali ke apa? Ke lafaz. Bahwasanya lafaznya itu adalah ma'dul dari wazan wazan fa'il. Paham? Jadi cuma alasan-alasan saja. Dari wazan fa'il, bukan wazan fi'il, wazan fi'il. Nah, sudah di atasnya. Baik. Ini enam diingat-ingat ya khani bila, yaitu ta'nits, kemudian enam taib, ujumah, tarkib, kemudian makhtum bi alif wa nun zaidatain, kemudian wazan fi'il dan adl. Qala min syawahidi al-alami al-mamnu'i min as-sarfi fil Qur'anil Karim qawluhu ta'ala alqaha ila Maryam. Taib Maryam mamnu' min as-sarf, sebabnya apa? Ja'far alamiyat dan ta'nits bi ghairi alif. Wa qawluhu ta'ala wa ohayna ila Ibrahim, apa Ahmad? Sebab Ibrahim mamnu' min as-sarf alamiyah ma'al ujmah. Baik. Sekarang nah, golongan yang kedua as-sifah. Ilah maknawi sifah. Nah, yang kembali ke makna sifah, dia na'am tumna'u min as-sarfi fi thalathati mawadhi'. Na'am. Terhalangi dari tanwin pada tiga tempat. Berarti wasfiyah dia bergabung dengan tiga ilah yang lain yang kembali ke lafaz. Al-awwal idza kanat 'ala wazn fi'il. Yang pertama apabila na'am di atas wazan fi'il. Nahu ahdar wa akram wa ahsan. Ahdar apa maknanya Wahyu? Berhubungan dengan sifat. Berarti apa? Ahdar. Hah? Hijau. Cuman wazan fi'ilnya diperhatikan catatan kaki akhanifillah. Wa la yakunul wazanul mani'u ma'as sifati illa fi af'al bi khilafil wazni ma'al alamiyah. Perhatikan, untuk yang berhubungan dengan sifat, wazan fi'il yang nah, bergabung dengannya sehingga menjadikan yang mamnu' min as-sarf cuman satu wazan fi'il, yaitu wazan af'al ta, ya, wazan af'al saja. Qultu yuradu bihi makana min as-sifati ala wazni af'al kama fi aswa'il alwan. Nah, aku katakan yang dimaksudkan yaitu apa-apa na'am dari sifat-sifat yang na'am taib wazannya adalah af'al, sebagaimana pada nama-nama warna abiyad, ahmar, aswad. Kalau coklat apa Nifi? Asmar. Tapi kalau merah, hah? Ahmar dan seterusnya. Wa ghairuhuma minal alwan. Kama najiduha aydan fi asma'i tafdhil, nahu akram wa ahsan wa a'zam wa asyraf wa ghairuha minas sifat. Ya, jadi untuk wasmiyah kebanyakannya na'am yang wazan fi'il ikhwanifillah kebanyakannya untuk apa? Jenis-jenis warna dan apa? Isim tafdhil. Na'am menunjukkan makna na'am lebih. Yang kedua, idza kanat makhtumatan bi alifin wa nunin zaidatain, apabila diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Nahu atsyan wa jawan wa khatban. Apa makna atsyan? Umar. Hah? Al-Shad. Haus. Nah, jawaan baru lapar. Wakbar marah. Sayyid. Kemudian yang ketiga, idza kanat ma'dulah nahu matna wa thulatha wa ruba'. Nah, untuk ma'dulah ini kita butuh cari, kita butuh tahu apa adilnya dari apa. Wa hiya taqa'u fil adad nahu matna wa thulatha wa ruba'. Ya, 22 33 44 ini maknanya. Wa hiya ma'dulatun an alfadil adadil usul mukarrarah. Nah, yang ini merupakan apa? Pergantian dari lafaz-lafaz bilangan pokok yang terulang. Kenapa ifanitilah? Karena makna masna itu adalah isnain isnain, dua dua. Nah, daripada kepanjangan isnain isnain, salasah salasah, arba'ah arba'ah. Nah, maka diubah menjadi satu wazan, menjadi apa? Masna. Kalau tiga tiga ya sulasa. Baik. Wa thulath ma'dulun an thalatha thalatha wa kadzal baqi. Baik. Paham? Nah, ini wasfiyah ifanifilah bergabung dengan tiga ini. Nah, maka dia mamnu' minas sharf. Wa bin syarah itu sifatil mamnu'ati minas sharf qauluhu ta'ala fa hayyu bi ahsana minha. Maka berilah penghormatan dengan yang lebih bagus. Nah, ba di sini harful jar, ahsana apa? Sifat ya, isim tafdil ya tidak? Isim tafdil menunjukkan lebih bagus. Berarti ahsana mamnu min sharaf sebabnya apa kalau ditanya, Ridwan? Ahsana mamnu min sharaf sebabnya apa? Sifat dan wazan fi'il. Baik. Wa'lam annahu idza udhifa al-mamnu' min as-sarfi. Nah, ini nah pengecualian namanya. Nah, ketahuilah apabila nah mamnu' min as-sarf tersebut diidhafahkan au udkhilat alaihi al atau dimasukkan kepadanya al, fa innahu ya'udu ila aslihi fa yujarru bil kasrah, maka sebetulnya dia kembali ke hukum asalnya dijarkan dengan kasrah. Baik, dijarkan dengan kasrah. Fa ila hadha asyara Ibnu Malik bi qawlihi wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Jadi yang menggugurkan mamnu min asraf ilah-ilah tadi semuanya al-khalifillah, ilah-ilah yang disebutkan di depan. Nah, walaupun ada pada suatu isim, maka ilah tersebut tidak berfungsi, tidak bisa menghalangi dari tanwin kalau apa? Tidak menghalangi dari na'am di kasrah kalau kemasukan al atau di indofahkan. Nah, nah, qawlihi ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Kalau tadi bi ahsana minha, sekarang fi ahsani taqwim. Kenapa kok ahsani? Karena ahsani di idhafahkan. Baik, ahsani taqwim, sebaik-baik na'am penciptaan. Wa qawluhu ahsani udhifa ila ma ba'dahu wa huwa taqwim. Fajurra bil kasrah. Sebab perkataan atau lafaz ahsani diidhafahkan kepada isim setelahnya yaitu takwim, maka dijarkan dengan kasrah. Wa nahwu qawlihi ta'ala wa antum aqifuna fil masajid. Na'am, al masajid. Fa qawluhu al masajid jurra bil kasrah li dukhuli al alai. Ya, al masajid dijarkan dengan kasrah karena masuknya al padanya. Baik. Dibaca'ah dulu mamnu' min as-sarf. Ada perbawaan insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tugas Al-Fatihah cari dalam tadi. Kemudian juga alamiah yang lain Nah, yang ada padanya wazan fi'il. Dan wasmiyah yang lain yang ada tambahan alif dan nun selain yang disebutkan di sini untuk menambah mufradat. Dari alam yang tiga-tiga alam dengan wazan fi'il, kemudian wasmiyah dengan ziyadah alif dan nun. Subhanallah.